Pernah ku cium remaja 17. Suatu hari waktu di dalam kelas, seakan ku lupa tiada bernapas. Ku merasa terbang hatiku terjeblas. Mungkin kembali walau sekali. Itu kenanganku yang lama telah lampau. Tiada kan mungkin kembali walau sekali. Walaupun kini tak kutinggal semua, namun suatu saat hatiku juga peristiwa itu kembali pula. Deg-deg-plas, deg-deg-plas, deg-deg-plas, deg-deg-plas. Itu kenanganku yang lama telah lampau. Tiada kan mungkin kembali walau sekali. Kembali walau sekali.